Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammu taslim ala nabiyyina al-hadil amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Au muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yu, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Wonten kalau dangan dalu punika senadyan menika tasih utawi nembe kawitan PPKM nggih. PPKM singkatane napa kula mboten pati dong niku, pembatasan aktivitas intinipun nggih saking pamarentah kagem sedaya warga sebatas piyambake pun mboten kathah-kathah nindakake nggih aktivitas wonten jawi griya, sebab wonten ing dinten-dinten sak menika pageblug mayangkara niki mboten saya suduk ananging saya gegirisi. Mila saking menika kula ajak-ajak diri pribadi kula piyambak sumrambahipun para jamaah sedaya supados ngatang-ngatai zikir, ngatang-ngatai nyuwun donga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mugi-mugi Allah inggal kersa ngicali pageblug niki. Lan pinangka kasampurnanipun tawakal pasrah bongkoan kula panjenengan sedaya dumateng Allah Subhanahu wa taala menika kedah nindakake protokol kesehatan nggih, protokol kesarasan. Semanten ugi saben dintenipun menawi saged niku mboten ngantos kendhat, mboten ngantos supelan lali ngunjuk herbal, sae napa niku madu, sae napa niku habatus sauda, sae napa niku minyak zaitun, nggih minyak kayu putih lan sanes-sanesipun nggih pinangka ikhtiar utawi ngupadi lan ngupaya nggih, sebab pangupaya utawi pangupadi kala pinangka tandha sampurnanipun tawakal kula panjenengan sedaya dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten bentenipun antawisipun tawakala ya tawakalu kalian tawakkala ya tawakkalu. Nek tawakala ya tawakalu niku mung pasrah tok. Mboten nindakake usaha menapa-menapa, mboten ngupadi, mboten ngupaya nggih. Contohnya wong melaku di tengah dalan tol, alah wayahe urip rak ya urip. Nggih disamber truk di tengah dalan tol. Nggih. Ananging tawakkala ya tawakkalu tawakkulan iku maknanipun pasrah bongkoan, tawakal dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih sinambi nindakake napa ikhtiar, usaha. Nggih nindakake protokol kesarasan. Nggih konsumsi madu herbal lan sak piturutipun DD wonten wayah enjing olahraga lan sak piturutipun. Salajengipun Bapak Ibu sedaya Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, kajian ngang sukawruh wonten kalodhangan dalu niki sampun dumugi bab ingkang enggal kaca 229 bab bayanu syai'in min anwa'is sihri. Bab ingkang nerangake jelentrehake nggih jenis lan perangane ngelmu sihir. Dados ngelmu sihir niku maneka warna. Menawi kala wingi kula sampun ngaturaken sihir niku wonten sihir hakikiyun, wonten sihir ugi takhyiliyun. Sihir hakiki niku sihir ingkang saestu, ingkang anggadahi hakikat nggih. Ingkang damel sakit, damel gerah lan sakpitur ngantos dumugi damel sedo. Ananging sihir takhyiliyun menika sihir ingkang boten gadahi hakikat. Tuladhanipun sihir ingkang ditindakake dening para tukang santetipun Raja Firaun. Nggih piyambakipun sami nyihir netranipun Kanjeng Nabi Musa alaihi salam ngantos piyambakipun niku mirsani teken dadung nggih utek niku kaya-kaya malih dadi ula. Janjane mboten malih dadi ula. Ananging netra ingkang dipun sihir. Lajeng wonten kalau dangan dalu niki badhe dipun aturaken ugi syai'un min anwa'is sihri. Nggih peranganipun jinisipun ngelmu sihir. Sebab sihir niku kathah. Nggih sihir niki ada dasar dalil saking Allah, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pilih perkara A iku kelebu sihir, perkara B iku kelebu sihir, perkara C iku kelebu sihir. Nggih menika kedah wonten dalilipun saking dawuh pangandikanipun Allah, dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipun sebat dening Syekh Saleh Al-Fauzan wonten kitab I'anatul Mustafid. Wa mimma hamala al-musannifu antawisipun perkawis ingkang nggih anggawe panyerat kitab tauhid niki, ingkang anggawe panyerat kitab niki, ala aqdi hadzal bab nggih nyerat wontenipun bab menika. Kenging napa perangane sihir niku dadak didamel bab ingkang piyambak, bab tersendiri. Kenapa dadak digawe bab sing dhewe? Nggih. Sebabipun annahunaka khawarikun, bilih kadang kala niku wonten kedadosan khawarik. Khawarik niku kedadosan ingkang mboten lumrah, nggih mboten biasa. Tajri ala aidi ba'din nas, ingkang saged ditindakake dening seperangane manungsa. Kedadosan-kedadosan luar biasa, kedadosan-kedadosan ingkang mboten lumrah, ingkang ditindakake dening saperangane manungsa. Kharijatun 'anil asbabil ma'rufah. Nggih kedadosan kalau mboten anggadai sebab ingkang gumathok. Kedadosan ingkang mboten lumrah, mboten gadai sebab ingkang gumathok, mislu kaya dene al-masyu 'alal ma', kaya dene wonten menungso niku saged melampah wonten sak nginggilipun toya. Nggih. Anek menungso lumrah mlakune ing dhuwure banyu rak gebledes. Ambles. Kelelep. Ananging wonten peranganipun menungso niku melampah wonten sak dhuwure nggih toya, sak dhuwure banyu niku saged melampah. Mboten gebledes, mboten kelelep. Nggih, kaya dene sinten David Copperfield zaman kula cilik riyen nggih. Wattairan fil hawa, semanten ugi saged mabur wonten alang-alang kumitir. Nggih, saged maneges. Nggih. Mabur wonten angkasa. Kaya dene sinten nggih? Nggih David Copperfield niku nek miturut beritane, miturut nggih video niku piyambake nggih saged anu mabur nggih. Saged mabur. Dadi kaya dene wong sing mlaku sak dhuwure banyu, kaya dene wong sing mabur ana ing awang-awang. Wal ikhbar 'anil asya'il ghaibah. Semanten ugi kadang kala wonten perangane menungsa niku saged maringi kabar, saged maringi berita 'anil asya'il ghaibah, babakan perkara-perkara ingkang gaib. Perangane menungsa niku ngerti oh sesuk bakal ana kedadian ngene. Perangane menungsa niku ngerti oh ning kono eneng wewe. Oh ning kono eneng gendruwo. Gendruwone ketok saiki lagi menek ning wit sak piturutipun. Wa ihdaru syai'il ba'id, lan saged ndukekake barang-barang ingkang adoh tebih. Nggih. Contone nggih barang adoh nggih. Napa niku KTP-ne kancane enten luar kota niku dipetreti ngeten iso lho KTP-ne tekan kene ngoten. KTP-ne kancane sing enten Jakarta niku dipetreti king Klaten ngoten KTP-ne pun ngerti-ngerti pun enten mriki. Ah niku jenenge mendatangkan barang yang jauh. Ihdharu syai'il ba'id. Utawi nekaake ndugekake nggih barang-barang ingkang adoh. Wa hadhil khawariku, lan perkara-perkara sing ora lumrah iku mau injarat menawa dheweke dumadi ala aidis salihin ya ditindakake dening tiang-tiang ingkang saleh fahiya karamatun minallah subhanahu wa ta'ala iku pinangka karomah saking Allah subhanahu wa ta'ala sing diparingake dumateng saperanganipun tiang-tiang saleh. Wal karamatu tsabitatun 'inda ahli sunnati wal jamaah. Lan karomah niki estu-estu wonten miturut nggih pamanggihipun para ulama ahli sunnati wal jamaah. Wonten dalilipun lan sampun nate kedadosan para sahabat ingkang gadahi karomah nggih. Ananging karomah kala wau setunggal namung diparingake Allah dumateng tiang-tiang ingkang soleh. tiang-tiang ingkang iman, tiang-tiang ingkang takwa, tiang-tiang ingkang nindakake syariatipun Allah Subhanahu wa taala. Ning nek menungsane niku mboten saleh, nggih, mboten nutup aurat napa melih wong edan, niku dudu diarani karomah. Terus diarani napa mengke badhe dipun sebat meniki. Tajri ala aidi salihin ikraman lahum wal karamatu thabitatun inda ahli sunnati wal jamaah. Nggih, tajri ala aidi salihin ikraman lahum minallah. Nggih, karamah kala wau niku saged dumadi pinangka kamulyan ingkang dipun paringake Allah Subhanahu wa taala dumateng tiang-tiang saleh. Wa qad tajri ala aidil kafarah wal fusaqi wal munafiqina. Ananging perkara-perkara sing ora lumrah niku kadang kala nggih saged dumadi saged ditindakake dening tiang-tiang kafarah kafir wal fusaq saged ditindakake dening tiang-tiang fasik, tiang-tiang jahat wal munafikin saged ditindakake dening tiang-tiang munafik fatakunu hadhil khawariku syaitaniyatan. Nggih, mula perkara-perkara sing ora lumrah niku nek ditindakake dening wong kafir, wong fasik, wong munafik niku mboten diarani karomah. Ning niku diarani napa? Diarani syaitaniyah, nggih. Ngelmunipun setan. Contone pun napa? Contone enten wong sing mboten nate salat, ning dheweke iso mabur, dheweke saged mlaku ana sak dhuwure banyu. Nek mboten tahu Jumatan, nek ditekoni Jumatan ten pundi, Pak? Jumatan ten pundi, Mbah? Aku Jumatane ning Mekah. Bar niku dheweke iso mabur, lah niku dudu karomah. Nggih, sebab karomah niku namung diparingake Allah dumateng tiang-tiang soleh. Tiang-tiang ingkang nindakake syariatipun Allah, nggih salat Jumat, nggih salat gangsal wektal, nggih siam Ramadan, nggih nutup aurat, nggih. Semanten ugi mboten demok-demok wong wadon sing dudu mahramipun. Nek enten wong aku wali duwe karomah, nggih. Ning dheweke niku nglanggar syariatipun Allah niku sanes karomah. Nggih. Niku keajaiban syaitaniyah. Yaftatinuna bihan nas sing digunakake kanggo ngapusi lan jlomprongake manungsa. Nggih. Wa yulabbisuna biha 'alan nas. Lan digunakake setan kangge napa niki njelomprongake menungso, ngapusi menungso. Wahia imma sihrun niku saged perkara sing boten lumrah niku saged arupi sihir wa imma bisabab istikhdami haula'il fusaq lisyayatin. Saged ugi ya tiang-tiang fase kala wau nggunakake kekiyatanipun setan. Fayakhdimuhum syayatin bihadihil umur. Mulane para setan banjur aweh. Aweh tetulung. Aweh kekuatan. Nggih, bihadihil umur nindakake perkara-perkara kang aneh allati laisat min maqduri bani Adam. Sing boten saged ditindakake dening menungso padatanipun. Boten saged ditindakake dening menungso lumrah. Nggih, dados ngendikanipun Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan perkara-perkara sing mboten lumrah niku nggih iso metheti KTP mara dhewe iso mlaku wonten sak dhuwure banyu iso mabur wonten napa niku angkasa dicoblos ilate mboten kelaran mboten metu getihe nggih dibacok nggih mboten tedas niku nek ditindakke dening wong sing saleh iman lan takwa niku dipun wastani karomah asalipun saking Allah sebab Allah ndawuhake salat Jumat. Allah ndawuhake salat gangsal wektal, Allah ndawuhake nutup aurat nggih. Nae piantun setri nggih ngagem jilbab. Nae piantun kakung nggih mboten nganggo kathok cekak. Nggih lan piyambakipun nebihi awisan-awisanipun Allah nggih gamelan nggih nyanyi-nyanyi nggih. Bondo riba lan sak piturutipun. Nek sing nindakake perkara aneh niku wong sing soleh, niku karomah. Ning nek sing nindakake niku wong sing mboten ngerti watesanipun syariat, nerak paugeran agami, ten pundi-pundi niku malah kelepas kelepu sudut. Nggih, ten pundi-pundi niku malah mboten nutup aurate, ten pundi-pundi niku malah dadi wong edan, terus nindakake perkara-perkara sing aneh, sing mboten lumrah niku sanes karomah. Nggih, niku ngelmunipun setan. Nek ngelmune setan niku wonten kalih, siji rupa sihir, loro sebab pambiyantunipun jin sing jahat. Pambiyantunipun setan. Salajengipun karomah niku mboten saged dipamer-pamerke. Mboten saged dipamer-pamerke, mboten saged dibaleni dituduh-tuduhke ten ngarepe menungso. Kaya Nabi Musa piyambak niku lho ingkang gadahi mukjizat. Arupi tongkat niku mboten saged pamer kok. Nalika nggih ngadepi para tukang sihir Nabi Musa niku ajrih. Wa aujasa fi nafsihi khifatan Musa ngendikanipun Allah. Lan Nabi Musa iku rumangsa wedi nggih marang para tukang sihir niku marang santete sing gegirisi niku. Kulna la takhaf banjur Allah Subhanahu wa taala ngendika, Musa, kowe aja wedi. Wa alqi ma bi yaminika talqaf ma sana'u. Kulna la takhaf, kowe aja wedi, teken sing ana tangan tengenmu kuwi uncalno dheweke bakal ngulu. Bakal ngelek. Nek ula-ula cilik sing digawe dening para tukang santet. Semanten ugi nalika dipun uyak dening Raja Pirngon lan wadya balanipun. Nabi Musa niku kepentok segara, kepentok laut. Niku ajrih wedi. Bingung ngajeng mlayu ten pundi. Allah dawuh melih gebukna ana ing segara. Geblukne tes niku segarane mbiyak. Nggih mung pisan niku tok. Mboten saged dibaleni, mboten saged dipamer-pamerke. Nggih. Niku mukjizat semanten ugi karomah. Mboten saged dipamerke sesuk ya, Kamis jam semene tanggal iki do nglumpuka, tak tuduhi karomahku. Niku dudu karomah nek iso dipamer-pamerke ngoten niku. Niku kekiyatanipun pambiyantunipun setan. Na'udzubillah min dzalik menika keterangan nggih saking panjenenganipun Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Wa imma anna laha asbaban khafiyah. Kadang kala ugi perkara sing mboten lumrah niku nggadahi sebab-sebab ingkang mboten ketingal. Lam tadhar linnas min hiyalin sing mboten saged dimangertosi dening menungsa arupa napa niku hiyal nggih ngapusi tipu daya yo alimunaha sing saged disinaoni niku nek cara sakniki jenenge ilmu sulapan ngoten niku dadi wonten perkara aneh niku siji nek ditindakke wong soleh niku ateges karomah nek sing ditindakke wong ra soleh nggih tiyang kafir tiyang fasik tiyang-tiyang munafik niku diarani kekuatan setan. Kekuatan setan niku wonten kalih siji sihir, nomor loro pambiyantune setan. Utawa sing nomor telu niki sulapan, nggih. Niki ngendikanipun Syekh. Lah, perkawis-perkawis kala wau ten jaman sak niki niku wonten insyaallah ngantos dumugi dinten kiamat. Pramila saking menika Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab niku nyebat setunggal bab khusus, nggih. Bayan syai'in min anwa'is sihri ingkang jlentrehake nerangake gamblangake jenis lan peranganipun ngilmu sihir supados kula panjenengan sedaya saged mangertosi nek empun ngertos niku enggal-enggal melayu ngadoh nebi lan napa niki nyaosi peringatan nggih pepeling dumateng sanak tangga nggih tangga teparo mitra pitepangan nggih supados piyambakipun ngati-ati saking ngilmunipun setan kala wau. Dipun sebat wonten mriki kala Ahmadu haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Auf an Hayyan ibn al-Alla haddatsana Qatnu bin Qabisata an abihi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu saking Ahmad nggih saking Muhammad bin Ja'far saking Auf bin Hayyan bin al-Alla saking Qatan bin Qabisah Qatan bin Qabisah saking bapakipun annahu sami annabiyya pilih bapakipun nate mireng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngendika innal iyafata yakti al iyafah iku wat tarqa lan at tarqa itu iku nggih wat tiyarata lan tiyarah iku minal jibti iku kelebu perangane sihir. Dipun sebat mriki al-jibti ay min a'malis sihri. Niku kelebu tumindak-tumindak ngelmu sihir. Dawuh pangendikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakti al-iyafah sing diarani ira iyafa iku wa tarqa lan tarqa wa tiyarata lan tiyara minal jibti iku kelebu perangane ngelmu sihir. Lajeng dipun sebat wonten mriki al iyafatu kang den arani iyafa iku hiya zajrut tair. Nggih, maknanipun menungso niku getak manuk. Jadi mendet manuk napa manuk derkuku napa manuk kuter napa manuk sanesipun jati tot niku diselehke wonten latar terus digetak nggih. Lajeng manuke niku mabur ten pundi? Apa mabur ngulon, apa mabur ngetan, apa mabur munggah, apa mabur ngidul ngalor lan sak piturutipun. Aniku digunakake kangge napa madosi perkara-perkara ingkang gaib. Ewan doni atorku huwal khattu. Maknanipun garis. Ya khuttu bir ramali wad-darbi bil hasa lis-sihri wal kasfi anil mughayyabat. Niku ngepiurke kerikil. Ya wonten saperanganipun wewengkon, saperanganipun daerah niku sing dipiyurke niku senes kerikil. Ning balung-balung niku lho. Napa balung kirik, napa balung babi, napa balung kethek mboten ngerti. Nek ten Karanganyar niku wonten balung kethek. Kemlotak niku sekilo 20.000. Balung kethek niku saking gandum digoreng gitu. Rasane atos kemlotak kaya balung mula diarani balung kethek. Jadi balung-balung niku dikelompokke terus di suntak enten meja ngoten niki. Ya. Tujuane kan kangge napa? Nggih. Lisihri kanggo nyantet. Wal kasfi anil mughayyabat utawa kanggo ngeramal perkara-perkara gaib. Niku dipun wasani napa atorku. Kadang kala wonten meles sing dipiyurke niku senes gerikil, senes balung, ning sing dipiyurke niku kadang kala rupa sumpit. Pirsa sumpit? Sing digunakake kagem dahar mie ayam niku lho. Nggih, sumpite niku pun ditulisi, nggih. Ha cinco, cinco ha. Napa dikok ning nggon gelas nggih. Terus di piyuk-piyuk dibanterke mengke enten sumpit siji sing mencolot nggih. Nah, sumpit siji sing mencolot niku diwaca. Kanggo ngeramal. Niku nggih kalebu peranganipun napa atorku. Nggih. Wa tiyarah ewan dini atiyarah ya tasha'um bimar'a au bimasmu'in. Tiang niku rumaos napa nggih? Ciloko. Rumaos sial. Rumaos nempu napa niku nemu balak lan musibah sebab piyambakipun niku mirsani setunggalipun perkawis. Utawa mireng setunggalipun perkawis utawa nemoni sawijining perkara. Sing saged dipirsani contone weruh. Weruh napa nggih sing marai wong sok merasa sial. Ula sing malang ten tengah dalan. Lembe ajeng mangkat dodol nggih. Bakso cilok niku, bakso ojek niku. Jawa Timur masane bakso pentol nggih. Lembe ajeng sadean pentol, lembe metu ka ngomah nguntel niku nembe semenit. Ten ngarepe niku wonten ula malang ten tengah dalan. Waduh, iki aku nek tak tutuke anggonku nyambut gawe iki mesti gur bakal nemoni kacilakan iki. Sebab enek ula malang iki wis pinangka pratandha sing ora becik. Wis tinimbang aku cilaku aku tak mulih wae. Bakso pentolis bosok ya semene. Sing penting awakku selamat. Nah niku dipun wastani tiaroh. Nggih. Niku kelebu tumindak sihir. Utawa mireng sawijining perkawis nggih manuk serak upamane sing serak serak ngoten niku utawa manuk gagak wayah dalu wah eneng manuk gagak niki iki mesti bakal eneng wong mati bakal eneng balak musibah iki niku ugi disebut utawi kasebut napa tiaroh merasa sial nggih sebab dheweke niku mendengar sesuatu. Kerungu apa meleh? Ini senasih manuk gagak, manuk serak nih. Kerungu apa meleh nih? Tekek apa meneh? Tekeknya dihitung. Tekek sugih, tekek melarat. Tekek sugih, tekek melarat. Tekek sugih, tekek melarat. Waduh. tiba melarat iki aku, berarti masa depanku suram iki wis tinimbangane aku somben uripku melarat terus mendingan aku mati saiki wae tak gantung wae. Ning gara-gara tekek. Na'udzubillahi min dzalik. Lah niku nggih tiyaroh. Nggih. Semanten iki rumangsa gempung sebab nemoni nek wau mirsani nek niki krungu sakniki nemoni. Nemoni niki pripun biasane niku rupa wedal. Waduh, sasi suro iki, wah iki mesti gawat. Sasi suro, malam Jumat Kliwon, nggih geblake simbah, pirsa geblake simbah. Hari kematiane simbah. Iku biasane nggih piyayi saking Jawa nggih, tiyang Jawi niku mboten wantun ewoh, mboten wantun manuk manuk. Mantoke anak nggih nalika dinten niku pas geblake simbah. Semanten ugi kelebu tiyaroh niku ngelmu ingkang dipun wastani sampar wangke, tali wangke. Ngelmu weton niku lho, nggih. Jenengan ajeng rabi ajeng nikah diitung sik. Kuwi mbiyen wetonmu anggoro kasih Selasa Kliwon, nggih. Iki calon bojomu iki tumpak manis. Kuwi nek diitung metune semene calon bojomu iki metune semene. Nek ditambahke dadi ning ngene, wah kuwi kok rapik. Rumah tanggamu bakal lajur. Ora becik, kuwi wetone ora cocok. Nah niku dipun wastani ngelmu sampar wangke, tali wangke. Arep nyambut gawe nggih ngoten, we lairmu dina apa? Kula Rebo. Pasarane apa? Paing. Rebo ki angkane semene, paing angkane semene. Digathukke. Engko terus enten mantrane. Mantrane napa mboten mudeng. Kula nggih pun nate khatam maca niku nggih jenenge kitab Primbon Betal Jemur Adomakno. Niku kitab isine sampar wangke tali wangke. Oh, kowe iki nek rebo paing cocoke kowe nyambut gawe ana nggon Banyon gitu. Ning nggon Banyon iki nyuluh welut apa-apa gitu. Dadi nek kula maca kitabe sampar wangke tali wangke niku kabeh weton niku nyambut gawe bangsane ning nggon Banyon. Nggih dodol godhong. Dodol dawet ngene. Mboten enten sing kongkon dadi menteri, dadi presiden nggih, dadi direktur iki mboten enten. Nek nuruti buku niku malah awake dhewe mboten maju-maju. Niku sedanten kelebu napa tiaroh. Wah, kok eneng kupu mlebu ning jero omah, wah iki bakal enek kacilakan. Wah, aku membengi ngipi untukku copot. Wah, keluargaku bakal ana sing mati lan sak piturutipun. Niku sedanten dipun wastani napa? Tiaroh, gara-gara kowe ning kene, iki mau terus dadi anakku dadi rewel. Mergane anakku iki kan wetone karo kowe iki anu, tidak seiring sejalan ngono. Nah niku sedanten dipun wastani tiaroh. Omahe kuwi nek sing duwe omahe wetone rebo legi, omahe ora entuk marep ngalor sampe diritipun. Sak peranganipun tiang Jawa niku wonten ingkang sirian gawe omah kok marep marep pundi? Marep ngetan utawa marep ngulon. Rata-rata omahe marep ngalor utawa marep ngidul. Nek dalane ning kidul gek dheweke arep anu ya dodol dadi rapayu gitu. Wonten melih tiaroh niku papan panggenan. Contone omah sunduk sate. Enten protolan niki omah pas mentok pes ngoten niki. Omah sing pas nggen protolon sing ketabrak dalan iki terus belok kanan belok kiri pas sing nggen protolon iku diarani omah sunduk sate. Niku omah nek didol regane murah, nggih. Mula para kiai para ustaz nek ajeng gawe pondok mang golek omah sunduk sate wae. Iku regane murah. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Ewan dene piwucal kesainan ingkang saged kapendhet setunggal bayanu thalathatin min anwa isihri. Keterangan utawi jelentrehake telung perkara sing kelebu perangane sihir. Wahia yaiku al-iyafah. Getak manuk kalau wau. Watarku. Ngepiurke kerikil, balung, sumpit, lan sak piturutipun kangge nyantret, lan kanggo ngeramal. Watiaroh lan tiaroh. Aja nikah sasi suro, engko ndak malah gawe ciloko. Kula nate ceramah tenggene kanca nggih sing nikah ten sasi suro. Pas tanggal 1 suro pas nikah kula ken ceramah, kula siap. Ngantos dumugi sepriki niku tesih rukun. Pun kagungan putra kalih. Walhamdulillah, kula sing ceramah ten mriku nggih mboten mecicil. Nggih mboten pripun-pripun. Sedanten wekdal niku sae. Mboten wonten wedal sirian, mboten wonten hari sial, angka sial, tempat sial lan sak piturutipun. Perangane menungso ten negari Indonesia Raya tercinta niki wonten ingkang nggadahi kapitadosan niku mboten mung wong melarat, wong sugih. Mboten mung wong bodho, wong pinter. Iku nggadahi kapitadosan bilih angka 13 itu menjadi angka sial. Niku nek dibuktekke ngoten ten hotel-hotel niku mboten enten kamar nomor 13 bener. Kursi-kursi pesawat terbang niku nggih mboten enten niku kursi nomor 13. Nggih. Mangka wong niku nek pun kagungan hotel niku rak wong pinter nggih. Mboten wong bodho. Semanten ugi nek pun kagungan pesawat terbang, perusahaan penerbangan niku rak wong pinter, wong sugih. Ning kalih angka 13 niku wedine kepati-pati. Niku pun wong Salwangsul kula nemai nggih, pilih wonten hotel-hotel niku mboten wonten kamar nomor 13, 113, 213 niku mboten enten. Nate kula dawuh niku dijatah anu niki panjenengan jatah kamare wonten lantai inggil nomor kamare 213. Oh nggih. Niki kuncine siap kula ngoten niku. Kula padosi kamar niku 210, 211, 212, bar 212 niku terus melompat 214 ngoten. Terus kula mbatin lagi kuncine iki nggo ngunci apa iki kula ngoten. Kula lapor melih ten resepsionis, "Mas, niki kuncine keliru." "Tidak salah, Pak. Kamar sampean 213." Kula matur, "Mas, kamar 213 mboten wonten." Terus dhewe, "Oh iya Pak, saya lupa kalau 2013 itu apa? 213 itu tidak ada." Terus kula dijoli kunci liyane. Niku mboten mung pisan pindho. Ten gen lift barang. Ten gen lift barang niku lantai 13 niku nggih. Dawedi. Bar lantai 12 niku kudune lak lantai 13 nggih. Mboten niku lantai 12B ngoten niku. Sing 12 3 12 A 12B. Dadi menungsa niku nek pun ical tauhidipun ajrihipun mboten dumateng Allah, ajrihipun dumateng angka, ajrihipun dumateng manuk gagak, ajrihipun dumateng ula malang lan sapi turutipun. Dadi uripe niku malah mboten tentrem, mboten ayem. Ya ajrih kalian sasi suron. Ajri kalian malam Jumat kliwon lan sak bidur. Amenika sedanten nggih kalebu ngelmu sihir ingkang kedah dipun tebi mboten perlu dipun pitadosi. Dek wingi kula pikantuk hadiah saking Klaten Mengaji. Tulisane wong Islam aja ilang islame. Ah niku leres niku. Wong Islam aja nganti ilang islame, aja nganti ilang tauhide, aja nganti ilang sunnahe. Sunnahipun Nabi. Tauhid piwucalipun Allah Subhanahu wa taala aja nganti gogrok, aja nganti ambrol, keporo dikuwati, keporo dibakoi. Carane pripun? Asring midhangetaken pengaosan-pengaosan tauhid. Nggih, ingkang ajak-ajak sedaya manungsa niki mitadosi perkawis-perkawis gaib ingkang dipun dawuhake dening Allah. Ewon dene sing mboten didhawuhake niku dipun bucal, mboten perlu dipun pitadosi. Sebab niku kapitadosan dados piwulangipun setan dukun tiang-tiang kafir munafikin lan tiang-tiang fasik. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis salajengipun Ani bin Abbasin saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring ridho kagem kekalihipun. Qala piyambakipun ngendika, qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, man sapa wonge iktabasa sinau syu'batan sak perangan minan nujum saka ngelmu nujum. Ngelmu nujum niku ngelmu ingkang wonten magepokanipun, ingkang wonten gandeng cenengipun, ingkang wonten sambung rapetipun, ingkang wonten kaitanipun kalian bintang utawa ngelmu perbintangan. Sapa wonge sinau saperangane ngelmu nujum, bakot yakti iktabasa dhewe iku wis sinau syu'batan saperangane minas sihri ngelmu sihir. Zada mazada. Saya okeh sing disinau, saya okeh sihiri. Na'udzubillah min dzalik. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu sahih. Meniku hadis riwayat Imam Abu Dawud kanthi sanad ingkang sahih nomoripun 3900 gangsal. Dados Nabi sallallahu alaihi wasallam nate ngendika sapa wonge kumawani sinau ngelmu nujum, ngelmu perbintangan ateges dheweke wis sinau ngelmu sihir. Na'udzubillah min dzalik. Ananging Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala, hadis dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi kala wau kedah dipun tafsirake, kedah dipun pahami kanthi maos hadis Nabi sanesipun. Nggih. Wonten hadis sanesipun Nabi sallallahu alaihi wasallam niku nate ngendika bilih guna lan paedahe lintang utawa bintang. Niku wonten 3 pun nate kula aturaken. Angka setunggal mangke wonten bab ugi babu majaa nggih bab ingkang nerangake napa ngelmu nujum. Fungsinipun gunanipun paedahipun lintang dicipta dening Allah setunggal zinatan lisama niku kanggo pepaesing langit untuk hiasan langit nggih inna zayyana samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Yakti ingsun iku wis menehi pepaes kanggo langit kanthi lintang-lintang. Lan ingsun dadekake lintang pinangka alat kanggo mbalang, kanggo mbandem, nggih. Apa malih kanggo nyawat jin. Iku dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Dados guna lan paedahipun lintang ingkang angka setunggal niku kanggo pepaes sing langit, angka kalih kanggo mbandemi setan. Kenapa setan kok dibandem? Sebab dheweke kumawani nyolong berita langit. Fungsi guna paedahipun lintang ingkang angka 3. Niku alamatun yuhtadabiha. Iku pinangka tondo. Kanggo madosi arah. Oh, aku ning tengah segoro. Aku nek pengen mulih kudu ngetutke lintang gubuk penceng upaminipun. Nah, niki fungsinipun lintang ingkang pareng dipun sinaoni. Senese niku ngelmu lintang sanesipun niku, niku dipun wastani ngelmu nujum ingkang dipun awisi dening Nabi. Sebab Nabi dawuh napa wau, maniktabasa syu'batan minan nujum, faqadiktabasa syu'batan minas sihri. Sapa wonge sinau seperangane ngelmu lintang, ateges dheweke wis sinau seperangane ngelmu sihir. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, terus nek ilmu astronomi pripun? Ilmu astronomi menika sah-sah kemawon to nggih. Sebab ingkang dipun wastani ilmu nujum. Dipun sebat wonten mriki nggih niku kapitadosanipun tiang-tiang Arab jahiliyah bilih bintang niku saged nggadahi pengaruh. Saged mempengaruhi kedadosan-kedadosan wonten ngalam donya. Contoh nggih, contoh kapitadosan Jawa ingkang wonten sambung rapetipun kalian perkawis niku, wah bulane lagi ndadari, pirsa ndadari. Nggih, bulane ndadari niku kaya ndok didadar niku lho. Dadi bulane bunder seser, terus ten sandinge bulan niku kaya enten cahaya melih. Nggih. Apik niku jenenge bulan dadari napa bulan purnama napa nggih? Purnama niku dereng tentu dadari, ning nek dadari niku wis mesti purnama sak ngertos kula ngoten niku. Ah ngendikane simbah-simbah bulan iki nek dadari ateges wong-wong gedhe lagi padha susah. Ha niku kapitadosan mboten leres. Niku ngelmu nujum ingkang dipun awisi dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napa malah ngelmu nujum digunakake kanggo ngeramal? Nggih. Sagittarius, Venus, nggih Pluto lan sak piturutipun. Oh, nek Sagittarius bintange, nek bintange Sagittarius sifate ngene, rezekine ngalor, nggih. Bebojoane bakal rukun lan sak piturutipun. Ah niku ugi kelebu ngelmu nujum ingkang dipun awisi dening Nabi. Peranganipun dukun wonten ingkang nggunakake ngelmu lintang niku kanggo nyantet menungsa. Dados wonten lintang niku sing jedule setahun pisan. Pas lintang niku jedul, dheweke niku ngirim santet. Nggih. Dadi syarate saka setan niku santete ngenteni lintang niku jedul. niku biasane santet sing regane larang dhewe niku. Sebab mung setahun pisan sing gunake antri, sing wani mbayar akeh dhewe niku sing dijupuk dening tukang santet ibun. Na'udzubillahi min dzalik. Nggih. Dados sapa wonge sinau seperangane ilmu lintang, ilmu nujum ateges dheweke wis sinau seperangane ilmu sihir. Bayanu anna ilma tanji min anwa'is sihri. Hadis kalau pinangka dalil bilih. Nggih ilmu nujum niku kelebu perangane ilmu sihir. Kados ingkang sampun kita aturaken. Digunakake kanggo ngramal nggih, digunakake kanggo nyantret, digunakake wah nek ana lintang iki berarti marai sialan sak piturutipun. Tanian an-nasihra yatajazza. Dalil kalau wau utawi hadis kalau ugi paring keterangan bila ingkang dipun wastani sihir niku yatajazza. Niku bertingkat-tingkat nggih. Wonten sing ampuh, wonten sing sedengan, wonten sing rapatek mutu. Ya. Niku sihir bertingkat-tingkat. Nggih wonten sing sihir hakiki, wonten sing takhyili, wonten sing rupa tiyarah, wonten sing rupa ilmu nujum lan sak piturutipun. Dadi ilmu sihir niku mboten mung siji. Maneka warna jenisipun. Ada dasar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walin Nasa'i min hadis Abi Hurairah lan saking Imam Nasa'i saking hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Man aqada uqdatan. Sapa wonge nali gawe bundelan tali. Tuma nafatha fiha banjur dheweke nyebul tali iku mau faqat sahara. Yakti dheweke wis nindakake ngelmu sihir. Jenengan nate to anu napa niku nonton pesulap niku gawe tali-tali. Gawe tali ngeten iki. Nggih. Ini saya tali ya, perhatikan baik-baik. Ngeten niku. Disebul terus dipetreti. Faqat sahara, yakti dheweke wis nindakake ngelmu sihir. Wonten pepanggihan ingkang sampun kalampahan kula sampun ngaturaken tafsir surat Al-Falaq. Nggih, Allah Subhanahu wa taala ndhawuhi kula panjenengan sedaya nyuwun pengayoman dumateng Allah saking gangguanipun para tukang sihir sing pendamelanipun nyebuli bundelan-bundelan tali. Jadi tali niku dibundelke terus disebul maca japa mantra kanggo nyantet. Mila Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, sapa wonge gawe bundelan tali banjur disebul, nggih faqat sahara yakti dheweke wis tumindak sihir. Nggih. Ing mboten mung sekedar nyebul nek kula wau nali tur nggih nyebul nggih. Nyebul sinambi maos japa mantra wal isti'anah bisyayatin, maos japa mantra salajengipun nyuwun pitulunganipun setan ateges dheweke sampun tumindak syirik. Wa man sahara faqat asyraka. Lan sapa wonge tumindak syirik yakti dheweke wis tumindak sapa wonge tumindak sihir yakti dheweke wis tumindak kesyirikan. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Lan sapa wonge napa niki jenenge gumantung marang sawijining barang wukila ilaihi dheweke bakal di ico lagi dening Allah gumantung marang barang iku. Maknane pun dheweke mboten badhe di ewang-ewangi dening dening Allah Subhanahu wa taala. Hadis salajengipun menika hadis anu ingkang nomor 3 nggih utawi sekawan. An Ibn Mas'udin saking sahabat Ibnu Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pilih Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh, ala hal unabbiukum mal adhu. Apa sira kepengin tak wenehi ngerti apa kang den arani al-adhu? Hiyan namimah, yaiku an-namimah. An-namimah niku maknanipun adu domba. Tombak cucuan, ngelincipi parang apa-apak. Nggih. Ngelincipi parang apa-apak. Dadi pring-pring sing mpun papak nggih, mboten lincip niku malah digawe lincip. Na'udzubillah min dzalik. Senengane nyebar wisa nandur tunggak kemaduh. Nggih gawe kisruh ten pundi-pundi. Iki jenenge sifate sengkuni nggih ngoten niku. Alqalatu bainan nas, nggih menika kakean napa nggih? Kasratul qaul bainan nas, kakean ngomong wonten ngarepe menungso. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, nggih, apa sira iku pengen ngerti, pengen tak wenehi ngerti apa sing diarani al-adhu? Ya Nabi dawuh meleh al-adhu iku an-namimah, adu domba. Nggih menika napa kathah ngomong wonten ngarepe tiang-tiang niku. Hiyanaqlul kalam min syakhsin ila akhar ala wajhil ifsad. Nggih menika mendhet pangendikanipun tiang sanes diceritake ten tiang sanes ala wajhil ifsad tujuane kangge napa? Ngerusak. Tujuane kanggo ucuk-ucuk, tujuane kanggo ngompor, provokasi, provokator lan sabiturutipun. Hadis ingkang pungkasan ingkang saged kita waosaken wonten kalodhangan dalu niki ani Ibnu Umar saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring ridho kagem kekalihipun. Anna bilih Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu inna minal bayani lasihra. Yakti perangane napa nggih keterangan, penjelasan, penjelentrehan niku kelebu sihir. Keterangan sing pripun sing kelebu sihir niku? Nggih menika sebagian keterangan mawon, mboten kabeh keterangan niku kelebu sihir. Awang pengajian niku ora nggih nerangake. Pengajian niku nggih njlentrehake. Ning niku mboten dipun wastani sihir miturut nggih sihir ingkang sampun kita aturaken. Nggih. Niku sihir miturut bahasa kemawon. Ananging sihir ingkang dipun awisi dening Allah tahrimu ba'dil bayan. Niki pewu calenggih kang saged kapendhet. Nggih menika haramipun saperanganipun penjelasan. Wa huwa alladhi yaqsidu bihi ibtalal haqq wa taswibal batil. Keterangan nggih piwulang ingkang tujuanipun niku kanggo ngicali barang ingkang leres, kanggo nyingkirake bebener, buat taswibal batil lan kanggo benerake perkara sing batil, perkara ingkang kleru. Niku ugi kelebu kategori napa sihir. Dadi wong niku senengane ngomong terus ning tujuane kanggo benerke sing salah, tujuane kanggo nyalahake sing bener. Menika ugi kelebu sihir ada dasar dawuh pangendikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, kang mas mbakyu, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, mbok menawi mekaten ingkang saged kita aturaken nggih, kajian ingkang sukawruh wonten kalodhangan dalu punika kados dene padatan kita badhe maos selayang pitakonan ingkang sampun dipun kenten wonten ing mriki. Jika ada yang nge-share postingan dakwah ke grup keluarga, terus ada saudara yang mengatakan ini grup keluarga, bukan grup dakwah. Kalau ingin berdakwah, membahas agama jangan di sini. Gitu. Bagaimana sebaiknya cara menyikapi komentar seperti itu, Ustaz? Nah, niku sing komentar niku jenengan parani. Nggih, jenengan ziarah, silaturahim, nggih, dumateng tiang ingkang komentar kalau wau. Jenengan betake hadiah. Nggih. Sing diremeni niku dheweke napa? Sing penting mbedudu barang-barang ingkang haram gitu. Diwenehi hadiah. Senenge ayam bakar nggih tumbaske ayam bakar. Senenge napa dheweke niku? Ditumbaske. Pisan ayam bakar tok. Pindho mengki ganti ikan bakar. Ping telu tumbaske sarung kelambi. Ban niku mengki ditumbaske hadiah sanesipun dicampuri buku-buku dakwah. Sebab dheweke merasa terganggu. Ampun dheweke niku pun ngawisi jenengan dakwah ten grup jenengan nekat wae ora iso. Sing jenenge dakwah ya ning endi papan. Oh aku kan pengen dakwahi wong kene, nek dakwahi wong kene niku jenengan japrene sitok-sitok dijapri. Kejaba wong niki khusus wong niki jenengan parani. Betake hadiah. Dipun luluhaken atine. Nggih. Si Nabi didongake mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi hidayah kagem piyambakipun. Iku sing kula anjurke nggih. Ning ewadene semanten pengendikane dheweke niku mboten leres. Dakwah niku ten pundi papan ora peduli grup napa, napa grup keluarga, grup dakwah napa grup alumni nggih to. Sauger niku isine menungsa nggih to. Niku dipun dakwahi. Ya kuwi menungsa apa kudu ora kelem didakwahi nggih to ngoten niku. Atas pengendikanipun dheweke niku mboten leres. Ning sing kula saranke kagem panjenengan, jenengan nggih aja nesu. Iwun dugeni mawon dibetake hadiah, si nabi ditungakake paringi hadiah-hadiah buku-buku Islam. Ahli sunnati wal jamaah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pripun sholat Jumatipun tiang ingkang safar wonten negari kafir amargi nyambut damel. Suwinipun kalih wulan, jarakipun masjid tebih sangat lan ugi kaum muslimin ingkang saged dikelompokke namung sekawan tiang wonten sekitaripun. Nggih, ampun nyambut damel ten negara kafir. Safar kemawon ten negara kafir niku haram hukumipun. Napa melih nyambut damel, napa melih urip wonten negara kafir. Nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Inni bari'un." Aku kuwi berlepas diri nggih. Aku ora melu cawe-cawe marang wong Islam nggih, ya'isu baina adharil kufar, sing urip ana sak tengahe wong-wong kafir. Urip ana negarane wong kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mboten gelem melu cawe-cawe urusane wong Islam sing urip ning negara kafir. Nggih, ateges safar ten negara kafir kemawon mboten pareng napa malih ngantos gesang ten mriku. Hukumipun haram. Nek nekat nggih nandang dosa, nggih pinaringan dosa dening Allah Subhanahu wa taala. Sebabe napa to kuatah nah, sebabipun. Sebabe nggih niki wau arep Jumatane mboten saged. Nggih. Napa malih kok Jumatan wong ajeng salat gangsal wekdal niku mboten saged to. Nek urip ning negara kafir niku, mboten enten masjid. Nggih, naudzubillah min dzalik. Terus sebabe malih napa? Sebabe malih jenengan bendina niku disuguhi tingkah polae wong-wong kafir sing mboten duwe aturan. Entah mateng mlebu weteng aurat mboten aurat niku mboten enten. Wong-wong kafir niku melaku mboten nutup aurat, mboten kelamben niku, mboten duwe isin kok. Naudzubillah min dzalik. Dadi uripe niku pun kados dene kewan mboten duwe aturan. Sing penting orang ganggu menungso ngono. Nggih. Wonten wong pacaran ngawur, wonten ing tumindak zina ten ngar ten pinggir-pinggir dalan, naudzubillah min dzalik. Nak betah awake dhewe urip ning kono. Nggih. Ajeng sahur nggih mboten enten sing gugah, mboten enten adzan, mboten enten komat. Nggih. Malah-malah kathah perangan umat Islam urip ning negara kafir mulih-mulih dadi murtad. Mulih-mulih ning negara kafir ketularan tingkah lakune pun tiyang kafir. Nggih, cara berpakaian, carane ngomong, carane dandan niku pun kaya wong kafir. Kathah kok kula niku diceritani dening kanca nggih. Sakniki niki kathah nom-noman umat Islam niku sing melu-melu nganggo anting-anting salib ten mriki. Padahal niku wong Islam niku. Nggih. Melu nganggo anting-anting. Wong lanang anting-anting niku pun mboten entuk napa malah nganggo anting-anting wonten salibipun. Iku rak mergo ketularan. Wah, oh iman saya kuat to aku ora bakal ketularan. Lah wong Nabi melarang kok. Ora bakal ketularan piye? Nggih. Kejawi ngendikanipun Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, panjenengan gesang wonten negari kafir niku anggadai tujuan ingkang dikeparengake setunggal tujuanipun dakwah. Ajak-ajak wong-wong kafir niku mlebu Islam. Angka kalih jenengan sinau sawijining ilmu sing dibutuhke dening umat Islam. Dereng enten sing menguasai ilmu kala wau, jenengan sinau upamane ten Amerika nggih. Carane gawe jet tempur ngoten niku. Indonesia dereng ngenten umat Islam sing saged ndamel jet tempur menika pareng. Ning syaraté kabeh akidahé kedah kuat. Niku setunggal. Angka kalih njur pripun nek mengenten tiyang sekawan nggih ngawontenaken Jumatan kalih wong sekawan niku wau. Nggih, adzan nggih terus enten sing khotbah, salat kalih rakaat dikomati. Enten masjid ning tebih wajib ditempuh niku. Masjid kala wau. Nggih, kejawi adoh tenanan ya tekan mereka pun bubar kabeh nggih. Jumatan mawon kalian kanca kancanipun ingkang sekawan kala wau. Wallahu taala alam bisawab. Saya punya teman, beliau ini kerap meminta apa yang saya miliki. Saya merasa biasa saja dengan hal tersebut. Namun kadang bisa membuat saya marah. Ketika saya menolak permintaannya, dia malah berkata, "Kamu takut rezekimu ketuker. Katanya rezeki sudah diatur oleh Allah." Enak ya? Nah, dari situ saya agak kesal. Bukankah menolak permintaan itu hak saya? Atau bagaimana seharusnya? Nggih, leres. Leres jenengan menampik niku hak panjenengan. Ewan dene wong jaluk kok ora dikai nesu. Nggih. Jenengan genti jaluk wae. Genti koncone niku dijaluk. Nggih, montormu tak jaluk ya. Lah aja, aku wedi to nek rezekine iki jalan. Mangon kondo ngono genti. Nggih, wedi rezekine iki jalan kok ming jaluki kancane. Mbok pisan-pisan menehi kancane. Nyo tak wenehi dhuwitnya 10 juta. Kok apa? Rezeki iki ora bakal iki jalan mbok ngono. Kudune tetembungan rezeki ora bakal iki jalan. Kuwi digunakke dienggo awake dhewe. Ora dienggo nyerang wong liya, digunakke senjata dienggo jaluk-jaluk. Nggih, penak men ya sing ngajari sapa niku mengemis gaya milenial gitu. Nyuwun den, rezekine ora bakal iki jalan, nyuwun den. Masa ngoten niku. Kula dereng maem telung dino, awake kok lemu. Rung mangan telung dino kok awake lemu gitu. Nauzubillah min dzalik. Nggih. Terus agami Islam niku nggih maringi piwulang piwucal dumateng umatipun mboten seneng njaluk. Mbuh niku kanthi cara langsung utawa mboten langsung. Contoh nggih sing sering ditindakake niku wong-wong ngaji nggih sering nindakake perkara niki. Nggih kancane mulai kok adoh makan-makan iku ateke jenengan njaluk niku. Mboten pareng niku. Nggih. Mboten pareng. Terus ngeri kancane mulih makan-makan. Kancane arep lunga makan-makan. Aduh. Kancane teko diseteri. Kancane lunga diseteri. Njur dheweke ora tau diseteri. Kuwi piye kuwi ngoten niku kita. Napa mulih? Nggih. Enten grup nggih ngoten niku. Aku tak dolane nggonmu ya. Panas-panas niki kita seger ngombe es. Ngapa kowe ngomong ngono kuwi? Gitu. Ben digaweke es ngono. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika izzatul mukmin qiyamuhu bilaili wastighna'uhu 'anil nas. Kamulyane wong sing iman iku nalika dheweke ngadeg ana ngarsane Allah salat dalu wastighna'uhu 'anil nas lan boten seneng njaluk-njaluk marang menungso liyane. Nggih, nek diparingi alhamdulillah ning ampun seneng njaluk-njaluk. Niku wong sing ngaji nggih tesih kathah ngoten niku. Dengan alasan apa makan-makan, kancane teko, kancane lulus makan-makan, kancane napa niku munda pangkate makan-makan. Makan-makan mbok sing bayari awake dhewe ngoten ora kancane kon bayari gitu. Dados menika setunggal perkawis sing kang mboten sae. Nggih, menawi panjenengan sampun ngerti kancane sering njaluk niku kudu di stop ora malah diwenehi terus mungkin ndak marake kancane tuman. Malah nuwun sewu, sing mboten nate njaluk niku malah mangkei. Ngene sing sering njaluk niku malah mboten sah diwenehi mawon. Wallahu taala alam. Saya seorang akhwat, saya telah mengenal sunnah. Dalam keseharian saya berusaha berhati-hati dalam menjalankannya. Satu ketika bapak saya mengetahui apa yang saya yakini itu. Jenengan meyakini napa niki? Kok diketahui? Dan beliau menolak keras. Beliau kadang sampai tidak mau makan. Dan pernah mengancam akan mengusir saya dari rumah. Namun saya berusaha tetap berakhlak baik kepada beliau. Apakah saya berdosa jika sampai bapak saya tidak mau makan dan sakit karena memikirkan saya? Jika bapak saya menolak makan, apakah saya harus kembali menuruti beliau mengikuti acara-acara yang tidak ada syariatnya dalam Islam? Jenengan boten dosa lan jenengan boten parang nuruti. Ning jenengan kedah saged membuktikan, buktiake bila kapitadosan penjenengan itu kapitadosan ingkang sae. Tiang-tiang ingkang gadai kapitadosan sunnah, itu tiang-tiang ingkang berakhlak mulia, bangun miturut dumateng bapak. Kedah dados tiang-tiang yang berprestasi migunani membanggakan tiang sepuh. Mboten niku sinambi ndongaake. Lan panjenengan mboten kiyambak kathah kedadosan-kedadosan ngoten. Kula piyambak nggih ngoten. Nggih, tiang sepuh kula riyen niku ngamuk nalika napa niku mantune niku nganggo cadar, ngamuk-ngamuk ngantos nangis nggih. Niku alhamdulillah sakniki pun biasa pun lumrah. Nggih. Karek sabar-sabaran mawon nggih. Panjenengan kedah sabar lan tetep ngabekti dumateng bapak ngindungake kesaenan sedanten dawuhipun bapak sing boten maksiat dipun tindakake kanthi sae nggih. Nek perlu jenengan saged mengukir prestasi yang membanggakan bapak, niku insyaallah dados napa niku? Tombo. Tombo larane ati bapak nggih. Nek dereng nikah enggal-enggal nikah dumateng utawi nikah kalian piantun kakung ingkang soleh. Mungkin nek pun nikah rak wonten rencang ingkang saged dijak embat-embatan, dijak rembukan. Piye carane nundukake bapak niku? Piye carane supaya bapak iki luluh lan sak piturutipun? Ampun supe tansah nyenyuwun ndedonga dumateng Allah sebab hidayah niku sedanten awit peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat dosa, kemudian tak lama setelah itu kita kena sakit. Apakah itu tanda Allah sayang sama kita? Allah akan menghapus dosa-dosa kita dengan diberikan sakit? Nggih, kantun awake dhewe niku mertobat napa mboten nggih? Nek awake dhewe niku pun mertobat nggih, terus diparingi gerah dening Allah, insyaallah niku pinangka tanda tresnane Allah. Ning awake dhewe tu minta maksiat nggih, bar niku diparingi sakit ijik maksiat terus wonten. Kula nate nemahi wong niku tukang mendem, ngombe khamer. Terus diparingi gerah dening Allah. Nggih, paru-parune niku kirangan kobong napa pripun mboten. Ning mboten tobat, wonten rumah sakit niku malah njaluk dikirimi ciu kalih bojone niku. Dados ngantos pun ngatang-ngatang mboten saged tangi niku ijik di ijik dicekoki ciu kalih bojone. Lah dheweke njaluk dhewe kok. Aku mbene ono ciu. Aku nek ora ngombe ciu mumet ngoten niku. Akhirnya dicekoki kalih gak bojone niku bar dicekoki bablas mati. Ah niku mboten Allah mboten tresno. Dumateng piyambakipun Allah tresna dumateng tiang-tiang ingkang mertobat. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah iku tresna marang wong-wong sing seneng tobat. Menawi kula panjenengan sedaya tobat saking maksiat bibar tobat kok pinaringan gerah niku tandha Allah tresna dumateng kula panjenengan sedaya. Mila antawis pendonganipun la ba'sa tahurun insyaallah. Niku supados napa? Gerah kalau wau saged ngicali dosa lan kesalahan ingkang sampun dipun lampahi. Wallahu taala alam. Apakah indera keenam itu benar niku ngedebus? Ngapusi. Adakah orang yang punya indera keenam mboten enten? Mboten enten indera keenam. Entene menungsa diwangi dening setan iso weruh barang sing ra ketok. Niku sing diarani indera keenam. Jenengan mbok tekon dokter ten pundi mawon indrane iku mboten enten sing keenam. Terus indra keenam niku nopo to? Indra keenam niku fungsine nopo kula taken? Nopo iso nyawang barang sing ra ketok tembus pandang? Nopo iso meramal? Nopo iso nyantet? Nopo iso nambani santet? Nah niku kan penggaweane dukun. Dukun itu adalah dukun niku nopo niku kawulane setan. Nggih. Tentu sebutan enten indera keenam. Ampun gelem napa diapusi nggih. Indera keenam mboten wonten. Wong sing ngaku-ngaku duwe indera keenam niku rata-rata rak dukun niku. Nggih. Rata-rata mboten nate ngaji kajian-kajian tauhid ngeten niki. Al-Qur'an sunnah nggih ada dasar pemahamanipun para sahabat. Apakah jin bisa mengetahui isi pikiran manusia? Mboten saged. Jin niku mboten saged mangertosi isi pikirane menungso. Dalilipun pun di dalilipun cariyosipun Nabiullah Sulaiman alaihi salam ingkang dipun sebat wonten kitab Al-Qur'anul Karim. Dipun sebat Nabiullah Sulaiman niku lenggah ngeten niki. Semende wonten tekene niku. Semende wonten tekene Nabi Sulaiman nembe ngawasi wadyabalanipun nembe do kerja bakti gotong royong. Morong mongko wadya balane Nabi Sulaiman niku mboten mung menungso, kelebu jin barang niku. Jin niku dadi prajurite Nabi Sulaiman. Lho niku mukjizate Nabi Sulaiman. Ya Nabi Sulaiman ya iso merintah jin, aku ya iso merintah jin. Ah nek ngono kowe dukun kowe. Sebab Nabi Sulaiman niku enggak ada mukjizat. Mukjizat niku khusus kagem nabi. Nek enten menungso kok iso perintah jin, nggih. Jine kon gendong mabur, mabur. Jin kok nyepake pangan, cepake pangan. Ateges dhewek niku pun dadi kawulane jin. ketoke jin ngawula marang dheweke ning jane dheweke sing dadi kawulane jin. Nah, ceritane Nabi Sulaiman nembe ngawasi jin-jin sing do nyambut gawe. Nabi Sulaiman sedo. Niku mboten enten le pirsa, mboten enten le ngerti nek Nabi Sulaiman sedo. Ngantos tekene Nabi Sulaiman niku dipangani dening rayap, tekene coklek Nabi Sulaiman dawah, jin niku nembe ngerti nek Nabi Sulaiman sampun sedo. Niku pinangka pratandha jin mboten saged mangerteni isi pikirane menungsa. Jin niku nggih kaya awake dhewe ngeten iki. Nek awake dhewe niku saged sinau ilmu psikologi nggih, psikologi. Oh, wong iki nek cerita nek gugup karo menggeh-menggeh berarti ngapusi. Niku kan berdasarkan indikasi. Semanten ugi jin nggih ngoten niku. Sing angka kalih jin niku ora saged mabur cepet. Jin niku saged mabur cepet lan jin niku napa? Mboten ketok. Dadi nek enten dukun ten jero omah ngeten iki terus jenengan mara tenggene dukun apa Mas? Omahmu ngendi? Kula saking Klaten, Mas. Ki mau numpak Nmax to. Kok jenengan kok ngerti? Aku ki wong pas kita weru sak durunge winar. Nomor platmu semene. Oh, nggih. Kowe rene mergo dompetmu ilang. Nggih, Mbah Dukun. Jenengan kok ngerti? Lah wong aku ki dukun sekti mandraguna. Lah dheweke iki gur di wenehi ngerti dening jin. Jine mabur kleper. Mbah, nomere iki. Oh iya. Mbah, montore Nmax. Oh iya. Niku mboten ateges jin niku saged mangertosi barang gaib mboten. Nggih. Oh, montormu Nmax kuwi sing ilang kuwi saiki ana pasar kono ning nggon cerak selokan kae. Jenengan kok ngerti ya? Ngerti aku wong sekti. Niku gur dikandani jin. Jine kan iso mabur cepet. Cah golek ana Nmax nomere ngene-ngene ilang, nyebar. Jin do mabur ten putih-putih kon duwe. Oh, lah kae ketok. Kandake Mbah Dukun. Ngoten niku. Ning jin piyambak niku mboten saged ngerti pikirane menungsa. Nggih. Mboten saged. Ada dasar dalil Al-Qur'an kala wau. Malah-malah wonten sawijining ustad nggih tukang rukyah niku iso ngapusi jin kok. Nek jin niku iso ngerti pikirane menungsa kudune kan ora iso diapusi nggih to. Ning nyatane jin niku kena diapusi. Nggih. Kula nate maos kitab nggih judulipun Hiwar ma'al syayatin, seratanipun Syekh Muhammad As-Sayyim rahimahullahu taala, ulama saking Mesir mriku. Nggih. Sewijining dinten Syekh Muhammad As-Sayyim niki kesel awake. Lungkrah. Tele-tele. Enten sing njaluk tulung kula mang tulungi. Bojo kula kesurupan, aku ki kesel tenanipun pisan niki mawon. Akhire Syekh Muhammad As-Sayyim dugi ten ngomahe. Niku wong wedok niku kelebon jin lanang lho. Kowe sapa? Aku jin. Jenengku si fulan. Kowe ning kene ngopo? Aku pengen nikah karo cah wedok iki kok. Lah iki cah wedok iki wis duwe bojo lho, iki bojone. Ya seben, pokoknya aku seneng karo cah wedok iki, aku pengen rabi karo dheweke. Terus gandeng Syekh niku pun kesel. Iku Syekh kok kandhong, ya wis nek kowe metu dhisik, engko aku tak rembukan karo cah wedok iki gelem ra nikah karo kowe. Engko nek gelem, ya. Engko kowe tak nikahke saiki engko bengi. Tenan? Tenan, metu wae engko gek bali rene ne. Oh iya. Jine metu cah wedok niku sadar. Terus Syekh niku mendhet banyu putih. Niku diwacake ayat kursi. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Disebulke ngoten niku. Tak sebul malah metu lebune niki. Mpun. Terus jine niku mlebu meleh. Piye wis tak rembuk apa urung? Wis tak rembuk, cah wedok iki gelem nikah karo kowe. Jare aku arep dirabekke bengi iki, ya tak rabekke bengi iki. Ya, cah wedok iki ya wis gelem. Ning sak durunge tak rabekke, kowe ngombe ya iki pinangka ucapan selamat kanggo kowe saka aku. Banyu iki ombenen. Banyu iki kan ngombe aku. Dalam rangka apa iki? Dalam rangka aku mengucapkan selamat atas pernikahanmu. Bar ngombe engko tak rabekke. Diombe kalih jine niku. Wong wedok sing kesurupan niku. Bibar ngombe niku jine niku bengok-bengok. Waduh, aku tok apusi awakku kobong, aku mati. Bar niku wong wedok niku sadar. Lah niku critane jin sing diapusi. ateges jin mboten saged napa ngerti pikirane menungso niku kasebat wonten kitab judulipun Hiwar Ma'asyayatin seratanipun Syekh Muhammad As-Sayyim rahimahullahu taala. Niki pitakenan kok dua wane ngiram. Bapak saya sebelum meninggal sering melakukan ibadah di kuburan yang dianggap orang soleh. Sholat, berdoa di kuburan tersebut, namun saat itu belum datang hujah yang memberitahu kalau itu perbuatan syirik. Beliau menganggap itu hanya sebagai perantara. Gimana Njih, kodarullah saya belum tahu ilmunya juga dulu. Nggih, sedanten ngendikane kalau wau salat niku wong salat sing mati niku namung pinangka perantara. Niku padha karo omongane wong-wong kafir Quraisy. Wong-wong kafir Quraisy niku nalika ngibadah dheweke nggih pondo dipun sebat dening Allah, "Mana'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Aku ki ora ngibadah karo wong sing wali-wali iki kejaba supaya wali-wali iku gawe aku dadi cerak marang Allah. Dadi wali-wali iku mung pinangka perantara. Niku pengendikane Abu Jahal, Abu Lahab. Padha kali pengendikane tiang-tiang ingkang seneng ngibadah wonten kuburan kala wau. Wallahu taala alam bisawab. Arwah orang bunuh diri apakah gentayangan? Mboten enten arwah gentayangan. Nggih. Wong salwangsul kula waosaken ayatipun hatta idza jaa ahadahumul maut nganti nalika wis teko marang sewijining menungsa pati nek wis mati qala rabbirji'uni wong sing mati niku bakal kondo bakal matur wonten ngarsanipun Allah irji'uni ya Allah kula nyuwun dibalekke ten ngalam donya la'ali a'malu shaliha supados kula saged ngamal saleh kala ngendikanipun Allah ora bisa tak sembadani. Nggih, iku mung dadi penyuwunanmu wae. Nggih, lajeng Allah ngendika malih wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ana mburine wong-wong kang mati, iku wonten tembok pembatas ingkang mboten saged dipun tembus antos dumugi dinten kiamat. Dadi wong mati niku nyawane mboten saged gentayangan. Sebab wong mati niku pun diwenehi tembok pembatas dening Allah sing mboten saged dijebol nganti tekani dina kiamat. Niku Al-Qur'an ngendika ngoten niku. Dadi mboten enten bunuh diri gentayangan mboten enten. Ustadz pernah ngendika kalau orang sedang ada gangguan jin salah satu cirinya mengeratkan giginya ketika tidur. Apabila hal itu terjadi pada anak balita, apakah itu juga pertanda balita tersebut sedang diganggu jin? Sing kula aturke niku kerot niku salah satu tanda. Mboten berarti nek enten wong kerot mesti keganggu mboten. Nggih, kaya jaman sakniki ngoten. Salah satu tanda COVID-19 adalah demam. Apa saben enten wong demam mesti COVID? Kak mboten. Kudu didelok riyen. Nggih, ciri-ciri sanesipun nggih demam, tenggorokan gatel, watuk, nggih. Nafasnya sesak, saturasi oksigen menurun, lah niku nembe. Ning nek ming nembe demam tok dereng mesti. Nembe kerot tok untune dereng mesti niku gangguan jin. Dadi kudu ditingali ciri-ciri sanesipun. Nek enten anak balita terjadi pada anak balita apakah sedang diganggu jin? Dereng mesti. Belum pasti. Ketadi pun tingali tondo-tondo sanesipun. Wallahu taala alam. Bagaimana cara mengatasinya padahal sudah sering saya doakan dengan perlindungan anak. Nggih nek mboten enten tondo-tondo sanesipun nggih mboten perlu diatasi, kerot nggih kajeng mboten napa-napa. Nggih kejaba nek bocah niku pun ngerti barang-barang sing mboten ketok, wah niku ana ning wewe, niku ana kok aneh. Ah niku berarti gangguan jin. Nek mung kerot tok niku nggih mboten usah terlalu dipenggalih kanthi saestu, biasa mawon. Wallahu taala alam. Kula ibu umi saking Ceper. Badhe tanglet kados pundi caranipun nolak bola tenung, teluh sihir lan sapanunggalanipun. Niki sampun kula aturaken wonten pepanggihan ingkang kala wingi. Mengke rekamanipun saged dipun pirsani wonten channel Klaten Mengaji wonten Facebook utawi YouTube. Nggih, pengajian judule napa niku santet tenung magic lan jengges. Edisi ingkang angka kalih niku sampun kula jlentrehke wonten mriku. Mungkin saged dipun pirsani malih nggih. Allahu taala alam bisawab. Niki sampun wekdal telasipun mbok menawi mekaten lan semanten nyuwun pangapunten saestu sak tasih wonten pitakenan-pitakenan ingkang dereng saged dipun waos. Nggih, mugi-mugi sanes wekdal Allah subhanahu wa ta'ala ganjar yuswa panjang saged pepanggian malih kula panjenengan sedaya wonten pepanggian candhakipun. Kita pungkasi pengawasan wonten kalau dengan dalu niki mugi-mugi saged beto manfaat wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk ingkang kirang meranani ing penggalih kirang ing terapsi lolan subosito kula tansah nyuwun agunging samudra pangapura. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.